Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. As-sadiqil wa'dil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Para sahabat sekalian, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki hadis yang ke-59 dari kitab Mukhtasar Abi Jamrah. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yusalli fis safari ala rahilatihi haitsu tawajjahat bi yumi'u ima'an salatal laili illa al-fara'id wa yutiru ala rahilatihi. Hadis diceritakan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safari ala rahilati. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan sebuah perjalanan, dan dalam perjalanan ini beliau melakukan sholat di atas kendaraannya ini. Hai sutawat jahat bihi, dengan mengikuti arah dari kendaraan tersebut. Yumi'u ima'an, ini yumi'u ima'an artinya beliau memberikan isyarat-isyarat dalam sholatnya. Artinya dalam sholat itu ketika di atas kendaraan, tentunya sholat ada rukun yang namanya qiyam, ada rukun yang namanya berdiri, ada yang namanya ruku, ada yang namanya sujud, ini ada yang namanya julus, baik apa duduk. Nah terus bagaimana sholatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan ini? Beliau memberikan isyarat-isyarat, ini arti terjemahannya dulu. Sholatal laili illal faraidho, artinya beliau mengatakan, Sayyidina Abdullah ibnu Umar, sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi sholat di atas kendaraan, mengikuti arah kendaraan dan memberikan isyarat ini dalam praktek-praktek sholatnya, ini adalah yang beliau lakukan adalah pada sholat-sholat malam. Artinya sholat-sholat nafil mutlak atau sholat-sholat sunnah. Illal faraidho, ini kecuali sholatnya adalah sholat fardu. Artinya kalau sholatnya sholat fardu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak sholat di atas kendaraan. Nanti saya terangkan. Wa yutiru ala rahilati, dan setelah beliau selesai melakukan sholat-sholat sunnah malam tadi di atas kendaraan, beliau juga melakukan sholat witir, artinya yang hukumnya juga sunnah, dilakukan di atas kendaraan ini. Baik, para sahabat sekalian, apa yang ingin diberitahukan dari hadis ini? Yang pertama, dipahami oleh para ulama bahwa Nabi dengan apa yang dilakukan beliau ini memberikan pelajaran kepada kita. Sholat itu kan ada dua, ada sholat sunnah, ada sholat fardu. Sholat sunnah dan sholat fardu ini tetap berlaku bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Artinya seorang musafir bukan berarti ketika dia menjadi seorang musafir kemudian tidak sholat. Seorang musafir juga tetap diwajibkan melakukan sholat fardu, juga tetap disunnahkan melakukan sholat sunnah. Nah ini. Lah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalau kita sedang bepergian, otomatis kita naik kendaraan atau kita sedang berjalan dan sebagainya. Kalau kita bepergian, kita di atas mobil atau kita di atas kendaraan, ini ada dua model kategori. Kalau memang sholat kita adalah sholat sunnah, maka kita diperbolehkan adanya keringanan-keringanan. Yang pertama, sholat itu seharusnya salah satu syarat sholat itu adalah harus menghadap kepada kiblat. Nah, sekarang orang di atas kendaraan, nah kadang-kadang itu kan perjalanannya bukan ke arah kiblat. Menentukan kiblat tepat itu juga sulit. Nah, ini bagaimana? Ini Nabi memberikan keringanan kalau kita sholat sunnah di atas kendaraan, maka tidak diharuskan harus menghadap kiblat. Ini kenapa? Karena kiblatnya orang yang melakukan sholat sunnah dalam kendaraan itu, fa ainama tuwallu wujuhakum fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di arah manapun maka di situ kamu sudah bisa dianggap menghadap apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Arah manapun itu adalah menjadi arah yang semestinya bisa kamu temukan Allah di dalamnya. Ini. Jadi kiblat sendiri sebenarnya kalau dipikir ini ya, orang meskipun menghadap ke barat itu juga bisa ketemu dengan kiblat. Ini. Jadi kalau hukum sunatnya salat sunnah di atas kendaraan, maka tidak harus menghadap kiblat. Satu. Yang kedua, sholat sunnah di atas kendaraan otomatis orang repot. Masa di atas mobil kita berdiri kiam, kita berdiri kemudian kita rukuk, kita sujud, di mana tempatnya? Tidak bisa. Kita dibatasi oleh bangku-bangku kan begitu. Atau kita di atas kuda, kita akan kerepotan. Maka di sini kalau sholatnya sholat sunnah di atas kendaraan, ada keringanan. Yang pertama, semua menjadi arah kiblat. Yang kedua, praktek rukuk sujudnya bisa dengan menggunakan isyarat. Ini yang kedua. Ini. Tapi kalau sholatnya adalah sholat fardu, Nabi turun dari kendaraannya, kemudian beliau melakukan sholat. Paham? Dengan sholat yang sempurna, artinya dengan menghadap kepada kiblat dan dengan apa? Dan dengan sholat yang sempurna berdiri dan duduknya. Nah sekarang kalau kita di atas kendaraan namun kita tidak bisa keluar, kita wajib melakukan sholat fardu. Nabi dulu menggunakan kuda bisa berhenti, dinaiki sendiri, kemudian sholat fardu dengan sempurna dengan menghadap kiblat. Nah, sekarang kalau kita sekarang dikondisikan di atas mobil, arahnya ke Surabaya, otomatis arahnya arah ke arah barat, bertentangan dengan arah kiblat Indonesia, yaitu ke arah arahnya ke arah timur, bertentangan dengan arah kiblat Indonesia yang ke arah barat. Ini bagaimana? Kalau kita di atas kendaraan sedang musafir, maka kita juga tetap melakukan sholat fardu di atas kendaraan kita. Namun ini kondisinya kondisi darurat atau darurat. Nanti kalau kita sudah turun dari kendaraan, maka kita wajib mengqadha sholat kita. Nah kenapa kita sholat di kendaraan padahal nanti kita wajib qadha? Bedanya apa? Bedanya kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa, kemudian naudzubillah meninggal dunia, maka tidak, dia dianggap sudah gugur kewajiban sholatnya, dianggap sudah gugur. Atau nanti kalau apa itu, katakanlah ya, dia meninggal dunia, berarti sudah dianggap gugur kewajibannya. Ini kalau dia tidak sholat, walaupun kondisinya sholat darurat atau lihurmatil waqti, menghormati waktu, maka dia dianggap belum gugur kewajibannya. Kalau meninggal dunia, berarti dia dianggap belum melakukan sholat yang diwajibkan kepadanya. Berarti dia punya hutang kepada Allah. Itu beda. Jangan kemudian tidak sholat, harus diulang, dikoto. Ini. Itu yang pertama. Itu apa yang kedua? Yang ketiga, yang dipahami dari hadis ini, wayutiru ala rahilati. Dan kemudian Nabi melakukan sholat witir di atas kendaraannya. Apa yang dipahami dari hadis ini? Yang dipahami dari hadis kata-kata terakhir ini bahwasannya sholat witir itu bukan sholat yang wajib. Kenapa? Karena buktinya Rasul melakukan witir seperti sholat sunnah malam yang lain, yaitu apa? Dilakukan di atas kendaraan. Di mana sholat di atas kendaraan ini dilakukan Rasul untuk sholat-sholat sunnah. Nah, ini paham ya? Jadi hadis yang ke-59 ini dari Abdullah ibn Umar ini mengajarkan kepada kita tentang tata cara bagaimana sholat apa itu sholat sunnah dan sholat fardu ketika di atas kendaraan dalam perjalanan. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-60. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yukbadul ilmu wa taksura az-zalazilu wa yataqarrab az-zamanu wa tadhhara al-fitanu wa yaksura al-haruju wa huwa al-qatlu hatta yaksura fikumul mal fayafil. Hadis diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah. Jadi Abu Hurairah mengatakan, Nabi bersabda, la taqumus sa'atu, tidak terjadi hari kiamat. Ini artinya kiamat tidak akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yukbadul ilmu, sehingga ilmu diangkat oleh Allah. Apa maksudnya, nanti kita kaji bersama. Jadi hadis ini menceritakan tentang ciri-ciri hari kiamat. Seorang mukmin ketika dengar kata-kata kiamat, sekarang ini banyak berita 2014 kiamat, 2015 kiamat, begitu kan ya? Banyak pemberitaan-pemberitaan, orang-orang sudah mulai khawatir dengan kiamat. Kemarin pemberitaan ramai, ada suara dari langit, ada suara dari dasar laut. Orang sudah mulai ketakutan-ketakutan dengan kiamat. Ini, seorang mukmin jelas kalau kembali kepada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada ayat Al-Qur'an, mereka punya keyakinan-keyakinan. Apa keyakinan seorang mukmin? Ada hadis-hadis yang pertama yang menceritakan bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini, malaikat sendiri tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Yang meniup trompet sendiri, malaikat Israfil, tidak tahu. Ini, itu yang pertama, yang tahu hanya Allah. Artinya jangan pernah percaya ketika ada orang mengatakan saya mimpi didatangi malaikat Jibril besok kiamat. Percaya? Tidak. Kenapa? Karena Jibril juga tidak tahu kapan kiamat. Ini pertama. Yang kedua, seorang mukmin kembali kepada hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang alamatus sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat. Nah, sekarang kalau memang kita ingin mengetahui sekarang kiamat itu sudah dekat atau masih jauh, itu bisa. Tapi memastikan kapan kiamat tidak bisa. Kenapa? Karena sejauh ini yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah tanda-tanda hari kiamat, dan sangat banyak sekali. Kemudian dipilah-pilah lagi oleh para ulama, ada namanya apa? Alamat kubra, ada alamat sughra, ada alamat-alamat kecil, dan ada alamat-alamat besar. Kiamat juga diartikan dengan dua juga, kiamat sughra, kiamat kubra. Kiamat sughra itu apa? Kiamat sughra itu adalah mati. Mati kalian itu namanya kiamat sughra. Kalau kiamat kubra itu matinya, berhentinya seluruh kehidupan dunia. Daripada pusing mikirin kiamat kubra, kapan datangnya, nanti bagaimana, pikirkan yang lebih dekat, itu kiamat apa sughra, yang pasti kalian mengalaminya, yang pasti kita semua harus menyiapkan diri, kita akan menghadapi yang namanya kematian itu, atau disebut dengan kiamat sughra ini. La taqumus sa'ah, jadi tanda-tandanya yang kita kaji. Di antara tanda-tanda itu yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu hadis dari Sayyidina Abu Hurairah, bahwa Nabi jelas menegaskan la taqumus sa'atu hatta yukbadul ilmu, tidak terjadi kiamat sampai apa, ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taksura az-zalazil, nanti dikaji bersama. Dan banyak sekali terjadi apa? Zilzal. Terjadi apa? Gempa. Gempa di mana-mana. Ini terus kita mendengar berita-berita gempa di Nepal, berita gempa di mana-mana ya. Ya semoga apa Darul Khalif ini tidak terjadi gempa ya. Karena ini wilayahnya ini Darul Khalif itu ngeri itu, kalau melihat bukan gempa lagi, longsor ini sangat mengkhawatirkan sekali. Ini semoga tidak terjadi ya, ngeri. Kemarin yang terjadi longsor di situ itu terjadi keanehan. Orang-orang masyarakat itu terjadinya hari Jumat. Terjadinya hari Jumat pas mendekati azan Jumat atau pas azan Jumat itu. Orang-orang di situ pada melihat semua di tempat gempa itu muncul seorang apa? Laki-laki berbaju putih-putih yang tidak dikenal berdiri di situ sambil sedekap begini. Orang melihat semua itu siapa? Itu siapa? Kemudian hilang, terjadi gempa. Nah, ini kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Memperlihatkan para apa itu al-arwah al apa itu al-muqaddasah atau ruh-ruh yang disucikan atau orang-orang soleh kadang-kadang itu. Kan ada wali-wali Allah itu namanya wali-wali abdal. Ada wali-wali Allah namanya wali autad, wali yang menjaga daerah-daerah. Itu ada Allah menjadikannya. Seperti yang banyak terjadi musibah di Aceh, terjadinya tsunami, muncul orang-orang seperti itu. Terjadinya apa itu yang dulu apa? Yang di Jawa itu apa? Apa? Bukan, itu yang gunung itu Merapi, itu juga muncul orang-orang yang soleh-soleh itu muncul, menampakkan apa, muncul kepada orang-orang, memberikan peringatan-peringatan. Biasanya terjadinya adalah karena adanya kemaksiatan-kemaksiatan itu yang menjadikan apa? Menjadikan bumi sendiri tidak tenang dengan yang dilakukannya itu. Ya mungkin yang terjadi di atas juga mungkin ada kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan di atas. Banyak terjadi gempa-gempa ini. Wa yataqa rabaz zamanu, dan masa atau waktu menjadi berdekatan. Artinya menjadi seakan-akan itu semuanya cepat. Nanti bagaimana keterangannya kita kaji. Wa tadharal fitan, dan fitnah-fitnah menjadi nampak. Wa yasurul harju, ini. Dan banyak terjadi al-harju. Apa al-harju? Wa huwa al-qatlu. Banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan. Kalau kita baca berita setiap hari, isinya pasti terjadi tindakan-tindakan kriminal di mana-mana. Hatta yaksura fikum al-mal fayafil. Sampai begitu banyaknya terjadi pembunuhan, perang di mana-mana. Hatta yaksura fikumul malu fayafiltu. Sehingga begitu banyaknya yang terbunuh, otomatis orang terbunuh meninggalkan harta, sampai harta yang ditinggalkan ini sampai yafid. Yafid itu istilah untuk air yang meluap. Apa, sampai harta itu berlebih, tidak ada orang yang mengambilnya. Diceritakan bahkan sampai orang mau sedekah pun bingung cari siapa yang disedekahi. Ini ada beberapa ciri tentang dekatnya hari kiamat, terjadinya hari kiamat yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, la taqumu sa'atu hatta yuqbadul ilmu. Sampai ilmu diambil oleh Allah, artinya apa? Di zaman akhir itu banyak ulama-ulama meninggal. Artinya banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang yang di tangannya itu ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu meninggal dunia. Artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan di zaman akhir bukan berarti tidak banyak orang pintar. Di zaman akhir banyak orang pintar, tapi orang pintar yang mempunyai ilmu yang mengajak pada umat, mendekatkan dirinya kepada Allah, mengenalkan mereka kepada Allah, ini semakin berkurang. Sekarang lihat, zaman akhir sekarang dilihat, Hitung berapa persen orang yang mau mengkaji ilmunya Allah. Orang berebut mengkaji ilmu dunia. Ilmu dunia bagian dari ilmu Allah. Tapi yang mengkaji ilmu yang mengenalkan orang kepada Allah ini. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama yang wajib dilakukan manusia adalah apa? Mengenal Allah dengan yakin, dan itu pakai ilmu. Dan sekarang ilmu orang yang mengkaji ilmu agama, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, memahami usul fikih, berdakwah kepada umat, sekarang semakin sedikit. Kenapa? Karena belajar ilmu agama memang tidak tujuannya untuk mencari dunia, kan begitu. Sehingga minat orang pun tidak tinggi. Karena sekarang orang sudah terbentuk pemikirannya kapitalis. Apapun yang dikaji tujuannya dunia. Yang sering kemarin saya ingatkan pada santri-santri, jangan pernah belajar niatnya untuk kerja. Kenapa kerja itu dunia? Niatkan belajar itu untuk menghilangkan kebodohan, mencari ridho Allah. Kerja itu urusan Allah, rezeki yang ngatur Allah. Pasti kerja, kan begitu. Pasti hidup, pasti ada rezeki. Masalah nanti kita dapat kerjaan dan sebagainya. Kalau kita niatnya karena Allah, pasti akan diatur baik oleh Allah. Kalau tujuan hanya dunia, kamu hanya dapat dunia saja. Ini bedakan santri ya. Silakan sekolah mau kedokteran, mau kebidanan, mau kedodoran, terserah apa yang terserah. Yang penting apa? Niatkan itu karena Allah ini. Itu yang pertama. Sudah minat semakin sedikit, negara pun tidak mendukung. Negara tidak mendukung. Dan itu sistem di Indonesia itu rapi sistemnya. Paham? Dulu itu anak-anak SD, anak-anak SMP itu ada materi-materi dalam sekolah itu apa, nulis berbahasa Arab atau yang disilakan dengan istilah apa, Arab Pegon. Di zaman menterinya Soeharto, Pak Soeharto itu ada menteri yang menghapuskannya, saat itu menteri pendidikan itu menghilangkan dari materi-materi kuliah, materi sekolah. Dapat begitu menghilangkan, dapat penghargaan profesor langsung dari mana? Dari Amerika. Tersistem. Itu waspada kita. Sekarang anak SD SMP suruh nulis Arab, tulisannya kayak ukiran. Ukiran masih jelas, ada rumusnya. Ini gak jelas. Bisa dites tulisannya itu, lihat anak-anak itu. Tulisannya pasti nulis Arabnya joget semua tulisannya. Joget aja ada aturannya kan ya. Baik, ini menjadi musibah. Nah, nulis Arab gak bisa. Untungnya gak ada syarat nikah harus nulis Arab. Coba kalau ada. Belajarnya karena nikah nanti malah. Ini terjadi, ini tersistem. Sekarang orang gak bisa nulis Arab, gak bisa baca Arab. Banyak sekarang kan sudah apa itu muslim dari lahir, usia sudah 50 tahun, 60 tahun, baca Quran masih belum bisa, apalagi nulis Arab. Ini kan musibah besar. Tersistem semuanya. Itu sistem. Yang kedua, diganti dengan bahasa Inggris. Diganti bahasa Inggris penting. Tapi ketika menghilangkan yang lebih penting, ini bahaya. Kenapa? Karena surga itu bahasanya itu bahasa Arab. Nabiullah Adam alaihissalam ketika ditaruh di surga ini, ketika beliau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau di surga, yang terlihat beliau di surga itu tulisan Arab. Kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab, dengan bukan bahasa apa? A B C D F G H I J K, itu bukan, dengan bahasa Arab. Ini adalah agama. Ini bagian dari agama. Abata dan ABC itu bagian dari agama. Ini harus paham itu. Itu tersistem sekarang. Sekarang orang-orang yang sekolah umum, sekolah SD, SMP ada tunjangan dari pemerintah, gratis sekolahnya, benar? Gratis. Negeri gratis. Gratis, benar gratis? Yang akhirnya gratis, dan yang musibahnya lagi, akhirnya kan minim. Jadi orang akhirnya berebut ke sekolah yang gratis tadi. Itu tersistem. Terus siapa yang sekolah madrasah ibtidaiyah, madrasah diniyah? Gak ada orangnya. Sudah gak ada orangnya, mafianya masuk. Apa mafianya masuk? Ini buat sekolah ini mahal. Agama menjadi dagangan. Sekarang kalau sekolah itu ada label Islamnya, pasti mahal. Sekolah dasar Islam terpadu, mahal tidak? Aneh. Jadi kapitalis semua, yang sini sudah mengarahkan kepada yang tadi, yang sini memanfaatkan kesempatan. Lihat, sekolah kalau SD Islam pasti terpadu, itu mahalnya minta ampun. Pendaftaran sekian puluh juta, ada pendaftaran, tanahnya wakaf, bangunannya wakaf, uang gedungnya berjuta-juta, ini bagaimana? Untuk apa? Jadi benar-benar ilmu agama itu sudah menjadi sunnatullah, akan terjadi, kenapa? Ya itulah, akhirnya jarang sekali orang yang mempelajari ilmu agama ini. Akhirnya ya sudah, gak ke sekolah gak apa-apa, penting belajar. Yang wajib itu kan belajar, masa diperintahkan wahai orang-orang yang apa Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu kan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Allah akan merasa mengangkat derajatnya apa? Orang yang beriman dan diberi ilmu, apakah harus sekolah atau tidak? Jadi bingung sekarang dari sekolah. Kalau enggak sekarang, nanti ijazahnya yang sini diakui, yang itu tidak diakui. Sama-sama belajar. Yang sini nanti ada PNS, ada tunjangan, ada apa namanya itu? Sertifikasi. Ada sertifikasi tatang-tatang, ada sertifikasi? Enggak ada, pada saat mendidik umat ini perlu sertifikasi ya. Paling mentok dikasih penghargaan, ucapan terima kasih ini, ucapan terima kasih kertasnya aja motong-motong nyari di mana. Ini Allah Akbar, ini benar-benar tersistem. Jadi artinya apa? Di zaman akhir orang akan meninggalkan ilmu agama, orang akan susah belajar ilmu agama. Akhirnya apa? Yang di sini yang muncul tetap ada orang belajar ilmu agama, tapi sedikit yang mengkaji ilmunya Allah itu sedikit. Nah, artinya sehingga ketika sudah ulama sedikit, yang terjadi saat ini orang fatwa di mana-mana, tapi fatwanya membingungkan. Nah, akhirnya apa? Dhallu wa dhallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena itu sudah menjadi sunnatullah. Orang tanya hukum sekarang masalah puasa aja bingung kalian itu kenapa? Karena di pengajian A akan bilang A, di pengajian B akan bilang B, di C bilang C. Yang bingung jamaahnya. Terus saya yang ikut siapa Ustaz? Semuanya dipanggil Ustaz, semuanya dipanggil Kiai. Jadi bingung. Itu terjadi saat ini, sudah terjadi. Ini. Itu pertama. Jadi ilmu semakin sedikit, kenapa? Karena orang-orang yang pelajari ilmu agama sudah semakin sedikit, ulama juga semakin sedikit. Dan kenapa? Apa hubungannya dengan yang badul yuk badul ilmu? Berarti ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena al ilmu itu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, dada itu hati. Ilmu itu sebagian itu di dadanya para ulama, sebagian ilmu itu di fis sutur, di tulisan-tulisan. Di zaman akhir ilmu percetakan kitab semakin banyak, buku semakin banyak bercerita tentang ilmu agama. Bahkan bisnis yang menggiurkan itu adalah salah satunya adalah bisnis mencetak-cetak buku agama. 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir itu kalau jual buku agama itu laris manis. Jadi ilmu semakin banyak cetakannya. Tapi sutur dan tulisan-tulisan. Sekarang kitab bagus-bagus. Dijual atau kitab juga laris. Kenapa? Karena jarang saingan zaman akhir kan ya. Banyak sekarang Quran di mana-mana dicetak, bagus. Tapi al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, di hatinya para ulama. Kalian baca buku terjemahan dengan kalian sama-sama mengkaji ilmu itu dengan diajarkan oleh ulama, beda tidak? Coba contoh ini sajalah, hadis ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah ini. Kalau kalian baca terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tala taqumus sa'atu hatta yubadzal ilmu." Tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu diangkat. Hanya bisa bicara seperti itu. Bisa ngomong, dia menjelaskan tentang bagaimana kondisi negara kita, bagaimana kondisi ilmu di Kebiri di Indonesia, ilmu agama di Kebiri. Gitu kan ya? Ini enggak bisa. Jadi al ilmu fis sudur, ilmu itu sebagian di dadanya para ulama. Artinya ketika ulamanya mati, meninggal dunia, berarti ilmu diangkat oleh Allah. Allah, sebagian ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ulama meninggal dunia, arasy itu goncang. Kenapa mereka sedih dengan apa? Diangkatnya ilmu ini. Wa taksura az-zalazil. Wa taksura az-zalazil, dan banyak terjadi zilzal, banyak terjadi apa? Apa tadi? Gempa. Artinya bumi semakin tua, bumi sudah bertambah usia, bumi semakin rusak. Kenapa terjadi zilzal? Kenapa terjadi banyak bencana? Karena orang-orang itu sudah mulai merusak dunia. Lihat, ini sebuah reaksi yang timbulnya gara-gara manusia sendiri. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulku bi aydiyakum ila tahluka. Kalian jangan apa itu meletakkan tangan kalian, wala tulku bi aydiyakum wala tulku bi aydiyakum ila tahluka. Dan jangan kalian menjadikan tangan kalian untuk berbuat kerusakan-kerusakan. Semua sekarang rusak. Siapa yang merusak? Manusia. Hutan apa itu Riau dibakar. Itu perusahaan-perusahaan orang-orang kaya itu, kalau mereka punya apa? Tanah itu kan untuk sawit itu bukan lagi 1 hektar, 2 hektar, ribuan hektar. Untuk membersihkannya agar ditanami lagi yang produktif, kalau harus satu-satu habis, akhirnya apa? Cari jalan singkat, habis waktu kan, bakar hutan. Ketika bakar hutan sampai sekarang ini tanah apa itu terjadi bencana besar. Di apa? Di Riau, anak-anak sekarang banyak yang kena musibah apa? Ini gara-gara asapnya itu paru-parunya, masya Allah, rusak. Ini siapa pelakunya? Manusia. Ini terjadi zalazil, alam gak imbang, gunung-gunung ditebangi, ini kan, ini terjadi ketidakseimbangan. Orang nyari ikan di laut, paling enak itu kan bisnis itu kan nelayan itu gak pernah nanam ikan, tinggal panen ikan. Petani masih datang ke sawah bawa biji ditanam, nelayan bawa bom besar, bawa peledak ke laut. Ini sudah gak pernah nanam, mengambil ikannya pakai bom. Jadi dosanya itu dosa pada laut, pada ikan semuanya juga. Ini yang terjadi. Rusak tidak? Alam tidak imbang. Ini gunung ditebang. Apa gunung ditebang? Pohon di hutan ditebang. Gunung? Gunung diapakan? Dikeruki. Wa idal jibalu suyirat. Ketika gunung-gunung dimobili. Gunung-gunung dimobili, sekarang diambil pasirnya. Bisnis paling menggiurkan, beli gunung jual pasir. Ini orang-orang daerah Padalarang banyak ini. Tahu Padalarang? Mana Padalarang? Situ kan ya. Ini sudah, sekarang apa yang selamat dari manusia? Laut tidak selamat, hutan tidak selamat, gunung habis diambil apa? Beli gunung dibeli di jualan pasir. Ini tidak pakai aturan. Akhirnya apa? Ketika tidak terjadi keseimbangan, maka yang terjadi apa? Watan azura azlazil. Akhirnya banyak terjadi apa? Gempa. Jadi maknanya di zaman akhir ini manusia sudah semakin serakah. Keserakahan ini akan menjadikan apa? Mereka melakukan segala cara, tidak peduli itu baik atau buruk, berimbas baik atau tidak kepada orang lain, yang penting untuk kepuasannya, sehingga merusak alam. Paham? Ini manusia. Yang lebih parah lagi itu kadang-kadang apa? Sekarang yang jadi perumahan itu justru tanah-tanah yang produktif, tanah-tanah yang kalau ditanami itu bagus. Ya akhirnya yang tinggal untuk pertaniannya apa? Tanah-tanah yang tandus. Seharusnya ada peraturan buat perumahan dari tanah yang tandus, tanah yang produktif, tanam rumah. Ini nggak berkembang rumah kan? Cuma tanam apa? Tanam padi dan sebagainya berkembang. Ini. Wayataqarrabaz zaman. Dan zaman semakin cepat berdekatan. Artinya bagaimana? Ini banyak penafsiran. Bukan berarti terus siang malam jadi dari asalnya 24 jam jadi 20 jam itu bukan. Tapi perputaran keberkahan zaman ini dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya masa yang seharusnya digunakan untuk ibadah ini perbandingannya dengan masa yang digunakan untuk senang-senang, untuk maksiat, ini sangat berbanding jauh sekali satu. Itu di antara penafsirannya. Bisa juga apa? Waktu ditempuh semakin cepat. Dulu kalau orang ke Saudi, ke Surabaya masih jauh-jauh. Itu kalau zaman dulu, sekarang beda. Ke Surabaya kan naik pesawat, baru naik sudah turun. Paling berapa dulu? Enggak ada dua jam. Ya kan? Ya. Sini Jakarta ke Riau saja itu sudah ada dua jam. Coba kalau jalan kaki. Kakinya siapa kan begitu yang dipakai jalan juga. Jadi itaqarrubu zaman. Artinya ketika taqarrubu zaman ini berarti menimbulkan efek. Artinya apa? Di zaman akhir, ketika zaman didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti globalisasi itu tidak terbendung. Paham? Apa yang berlaku di luar negeri bisa diketahui oleh orang yang di Indonesia dengan begitu cepat. Itu globalisasi tidak terbendung. Itu apa yang taqarrubuz zaman, diantaranya seperti itu. Ini yang terjadi. Ini. Jadi banyak hal yang berjauhan menjadi dekat. Ini yang taqarrubuz zaman. HP itu bagian dari yang taqarrubuz zaman. Maka jangan pakai HP. Ya, jangan pakai HP. Itu mukjizat, tapi juga bisa menjadi apa? Petaka. Itu apa? Orang kan enak bisa kenapa itu media dakwah, media yang menenangkan orang tua dan sebagainya, bisa menjadi petaka juga ya. Ini apa? Wayatakorobus Jerman. Makanya saya paling setuju santri itu gak usah pakai HP, karena saya nyantri bertahun-tahun gak pakai HP juga. Pondok-pondok modern itu gak ada pakai HP. Ustaz, saya kan mahasiswa, Ustaz. Wah, saya kan banyak tugas, saya kan butuh update status, wah, statusnya galau melulu. Jadi bahkan teman saya sangat setuju, bahkan teman saya itu muridnya mahasiswa semua di Kudus itu, karena memang dekat kampus. Jadi syarat utamanya antri tertulis di situ harus masuk pesantren melepaskan HP, tidak bawa HP. Jadi di kotak penjagaan masuk pesantren itu ada pintu gerbang, ada pos itu yang jaga santri. Posnya menghadap keluar dan ke dalam. Jadi di situ masing-masing santri itu punya kotak terkunci. Jadi begitu masuk pondok, dia taruh HP-nya di kotak itu, dikunci, ada penjaganya. Kalau nanti mau kuliah baru boleh dipakai. Itu. Mau ya seperti itu ya. Mau tidak? Jadi enak. Jadi mau masuk pondok ya udah, kamu di sini untuk apa? Tafakur, tadakur. Di situ ada yang kamu baca lebih penting, apa Quran, hadis itu. Kalau mau seperti itu, kalau nggak mau ya sudah. Itu pondoknya teman saya. Dan masya Allah, ternyata orang pada kenapa? Karena merasakan. Pertama kali mungkin berat, iya ya, nggak enak ya. Bapak pegang HP, biasanya pegang HP, tidur pakai HP, mau tidur juga telinganya disumpelin HP. Apa disumpelin itu? Ditutup pakai net. Lagi daya atau lagunya Nike Astria, Nike Adila, Nike. Malam-malam saya dengar ada lagu apa ini tuh. Oh, ini kan nggak benar itu ya, itu terjadi. Terus, jadi itu sebagai bagian dari taqarrubuz zaman. Wa tadharul fitan, dan banyak sekali fitnah, nampak fitnah ini. Wayatsurul harju, dan apa? Jadi fitnah di mana-mana sekarang. Semua perang-perang itu imbasnya atau gara-garanya adalah apa? Adalah fitnah. Fitnah di mana-mana. Sekarang kita bingung kan? Contoh, siapa sebenarnya yang teroris? Ini kalimat yang menimbulkan fitnah ini. Sekarang bingung, mujahid dianggap teroris, teroris dianggap mujahid. Paham? Ini ada biksu Cuman biksu siapa? Yang di Myanmar itu? Biksu? Biksu siapa namanya? Wiranata atau siapa? Itu kan membunuh muslim-muslim di sana. Gini. Mereka, ini kan teroris tidak? Teroris, padahal enggak kan disebut teroris. Cuma kalau pelakunya muslim, nah ini, membela negaranya Palestina, dianggap teroris. Paham? Hamas dianggap teroris. Ini aneh, ini zaman, ini fitnah. Sekarang perang istilah itu terjadi. Jadi, watadharul fitan, itu sekarang yang terjadi, perang istilah itu menjadi fitnah. Paham? Jadi sekarang kita juga harus tahu dengan istilah-istilah, jangan terbawa-bawa istilah. Kemarin yang lagi rame, banyak ada istilah pesuruh partai, ternyata itu istilah komunis, kan begitu ya. Ada istilah-istilah sekarang ini, Masya Allah Indonesia ini. Petugas partai. Apa? Petugas partai, pesuruh partai, atau babunya partai, terserah itu. Jadi perang ini banyak istilah-istilah, jadi atau ghazwul syiar, kalau dalam ilmu ghazwul fikri ada perang syiar, perang istilah. Nah sekarang ini yang banyak memerangi istilah-istilah itu perang-perang istilah tadi, tadi itu demokrasi. Ini perang istilah, demokrasi, apalagi kapitalis, apalagi sekuleris, apalagi ISIS. Apa itu ISIS? ISIS itu kalau ke Jawa beda. ISIS itu cari angin, ISIS ya itu cari angin ya. Duduk sepoi-sepoi di bawah pohon itu namanya ISIS. Begitu sampai keluar negeri jadi teroris kan begitu. Ya, itu beda. Jadi semua orang-orang Jawa itu tetap banyak anggota ISIS. Ini wahwa wayak surul wayak surah al harju apa kemudian wayak surah al harju wahwa al qatlu. Dan salah satu ciri-cirinya udah orang itu sekarang zaman akhir itu gampang membunuh orang, sedikit-sedikit ambil pedang, sedikit-sedikit apa, dari ingin menunjukkan kekuatan-kekuatan mereka, menyelesaikan masalah mereka dengan bukan kembali dengan duduk dengan otak dingin bagaimana dihukumi dengan baik, tapi menyelesaikannya dengan pembunuhan. Ini terjadi. Ini fitnah di zaman akhir, di mana-mana sekarang orang mati setiap hari enggak terhitung. Nyawa tidak lagi dihargai. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang menumpahkan darahnya, tertumpahnya darahnya seorang mukmin, seorang muslim tanpa hak yang benar, membunuh orang tanpa hak yang benar, tanpa izin dari Allah, enggak ada legalitas dari agama, itu lebih ringan apa? Itu lebih berat dosanya di mata Allah daripada apa? Lebih berat dari Allah daripada Ka'bah dihancurkan iroban-iroban, hancur berkeping-keping. Jadi ngancurin Ka'bah kemudian hancur Ka'bah itu bila dibandingkan dosanya dengan kamu membunuh seorang mukmin tanpa adanya hak yang benar, itu lebih baik di mata Allah, lebih baik Ka'bah hancur, kan begitu. Ka'bah hancur, batu apa itu bangunan, dibangun lagi bisa kan, nyawa. Ini. Begitu Allah menghormati nyawa seorang mukmin. Tapi yang terjadi sekarang pembunuhan di mana? Sekarang semua berita dibaca, setiap hari orang terbunuh. Yang lucunya pembunuhannya itu aneh-aneh. Aneh ah? Aneh. Bapak membunuh anak, anak membunuh bapak gara-gara ingin warisan. Istri membunuh suami, suami membunuh istri. Makanya waspada kalau nikah ya. Cari istri yang benar, jangan-jangan kamu dibunuh. Ini yang lebih parah lagi, will, apa itu will itu? Wanita idaman lain, dan pil apa? Pria idaman lain, apa itu? Akhirnya saling bunuh-bunuhan, kan juga lucu juga kan? Aduh. Tapi yang itu menyakitkan, tapi yang lebih menyakitkan itu apa? Seorang perempuan, seorang laki-laki mendekati istrinya orang lain, mendekati istrinya orang lain, kemudian menikahi suaminya. Ini paling parah. zaman laki ini terjadi. Bagaimana seorang laki-laki ini kan kurang ajar kan mendekati istrinya orang lain. Sudah didekati istrinya menikah dengan suaminya. Nanti zaman laki itu mulai ada yang nggak jelas, kadang menjadi yanto, kadang menjadi yanti. Ya, kadang menjadi yanto, kadang menjadi yanti. Ini ada zaman laki. Baik para sahabat sekalian, artinya hadis ini menjadi peringatan pada kita semua bahwa ternyata kiamat itu sudah dekat. Kita harus waspada, memperbaiki diri, menyiapkan diri. Saya ingin pondok pesantren Darul Halim ini tambah kegiatan. Setiap habis isak sekarang harus ada kegiatan. Setiap habis isak harus ada. Jadi maghrib ngaji bukan cuma maghrib, subuh atau siang-siang kan biasanya ngaji dengan saya dan sekolah. Sekarang harus ditambahi lagi ngaji apa? Habis isak harus ada kegiatan, ya. Biar kita tambah ilmu. Ustaz capek, Ustaz. Memang harus capek muslim itu. Fa idza faragha taban sallu wa ila rabbika faragha. Enggak apa-apa capek saat ini, nanti keberkahannya akan ada. Yang pasti nanti penambahan yang masuk adalah hari Sabtu malam Minggu ada program bahasa Inggris. Ini untuk peningkatan bahasa kalian. Nanti juga percobaan kalau cocok tambah lagi harinya. Nanti juga catatan juga harus menambah jadwal ngaji ilmu nahwu. Apa sudah kegiatan apa hari aja, hari apa aja kalau bisa? Setiap hari ada. Nah, nanti diatur lagi frekuensinya, bisa dikurangin, diatur lagi bagaimana caranya sehingga apa bisa terjadi keseimbangan, ya. Itu ya, Ustaz, ya. Ini. Dan kalau perlu juga ada hari-hari apa kumpul bersama, sistem penambahan hafalan Quran, hafalan hadis itu bisa di kelas dan di sistem sebenarnya, dan gampang sebenarnya itu kalau mau, ya. Dan juga tahajud malam dihidupkan, bangun, dihidupkan tahajud malam, insya Allah akan lebih barokah. Jadi perubahan bukan karena peraturan, tapi perubahan karena apa? Itu hal baik kemudian dilakukan. Baik, ya, kita doakan semoga santri Darul Halim semuanya menjadi orang-orang yang baik. Amin. Diberikan kemudahan-kemudahan dalam belajar, dimudahkan rezekinya, diberkahi hidupnya. Nanti juga ketika sudah keluar dari pondok pesantren, ilmunya manfaat, diberi pasangan-pasangan hidup yang semakin membawa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Mari kita akhiri dengan tahlil 11 kali. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la